أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, karena itu turun perintah dalam Al-Quran. Misal Quran surah 24 ayat 30 itu untuk laki-laki, untuk perempuan ayat 31. Nanti ibu bisa temukan bu di Quran itu cara merawat tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Bagaimana cara menjaga titipan itu? Ya. Kata Allah, wa kullil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, dia yakin akan bertemu Allah, dia yakin akan ditanya. Kata Allah, jaga pandanganmu pada sesuatu yang tidak Allah sukai. Tugas kita menjaganya. Ya. Terserah Allah, apakah mau diambil saat di dunia, ya. Penglihatannya diambil, ya. Bisa jadi. Ya. Terserah Allah. Tapi pastikan sebelum penglihatan ini ditanya, ya, diambil oleh pemiliknya, pastikan kita jaga dengan baik. Rapi, jaga bersih, termasuk ibu. Ya, karena ayat 31-nya untuk perempuan. Wa kullil mu'minati an yaghudna min absarihinna. Baik. Kalau titipan itu satu saat akan diambil tidak? Ditanya tidak? Ya, perhatikan. Ketika kita kembalikan, misal titipan dikembalikan, saya nitip kemudian dikembalikan. Tiba-tiba dalam keadaan lecet. Ya, yang nitipkan akan bertanya tidak? Bertanya, kenapa ini? Ada kesan tidak suka. Maka perhatikan, mata ini penglihatan akan ditanya oleh Allah. Pendengaran akan ditanya. Quran surah ke-17 ayat 36. Quran surah 17 Al-Isra ayat 36. Saya ambil contoh saja dua, ya. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ul. Jangan Anda kerjakan, ikuti segala hal yang kita tidak tahu dasar pengetahuannya. Ya, cuma ikut-ikutan saja. Ada acara ini, ikut. Ada momentum ini, ikut. Kita enggak tahu ada apa tuh di situ. Ya. Barangkali ada sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ada satu hal yang tidak Allah sukai, ikut saja. Itu apa yang dilihat, apa yang didengar sebagai pusat informasinya, Allah akan tanya. Ya. Hei penglihatan, emang kamu tidak melihat ketika Allah tampakkan berbagai hal? Kenapa tidak dicerna informasinya? Ya. Kenapa tidak diperhatikan? Termasuk saat Anda diperdengarkan suara azan misalnya, telinga tidak merespon, itu telinga akan ditanya. Saya saking sayangnya dengan kamu, saya tetapkan masjid itu dibangun di samping rumahmu, yang tidak perlu kamu menyetel alarm lagi untuk mendengarkan kapan suara azan akan tiba. Tidak perlu kamu melangkah jauh-jauh untuk bisa melangkah ke masjid. Orang yang dari jauh jaraknya bisa datang dengan melangkah. Kenapa kamu yang saya berikan kendaraannya, masjid langsung dibangunkan di samping rumahmu, yang suaranya langsung menghadap ke arah rumahmu, dikumandangkan, dibangunkan, tidak bangun juga. Dengan cara apa lagi saya harus bisa memberikan hidayah kepada kamu? Telinga, apa kamu tidak dengar? Ditanya. Lalu baru pendengarannya menjawab, saya dengar ya Allah, tapi pemiliknya tidak mau merespon. Itu semua akan seperti itu nanti. Semua akan ditanya. Ya, semua akan ditanya. Karena itu, orang-orang yang merasa semuanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga titipan dengan baik. Ya. Karena ada sombong dengan titipan. Ya. Dititipin sedikit sombong kan tidak pantas ya. Tidak pantas. Ya. Coba pernah lihat tukang parkir? Paling gampang seperti tukang parkir, hidupnya ringan. Karena merasa diri sebagai titipan, jadi hidupnya enggak pernah. Ya. Datang mobil bagus, enggak ada bangga-bangga itu. Biasa saja, masuk, jalan, selesai. Yang paling menarik, perhatikan, saat mobilnya satu-satu pergi itu, saya tidak pernah melihat tukang parkir sedih itu. Ya. Begitu keluar BMW satu, jalan dengan senyuman. Enggak ada tuh nangis, BMW pergi satu. Enggak ada, biasa saja. Ya. Saya tahu tukang parkir, tapi yang kita ambil adalah poinnya. Dia merasa sebagai titipan dalam kehidupannya. Ya.